masih dikatakan lelah walau sedetik aku tak mengerti kapan kau berhenti. Tetapi sayang awan putih bentukmu selalu berganti. Awan putih bersih dikatakan lelah walau sedetik aku tak mengerti kapan kau berhenti. Di kau terbang membayang tinggi sekali apa yang kau cari di langit yang tinggi. Awan putih bersih di kau tak kenal lelah walau sedetik aku tak mengerti kapan kau berhenti. Tetapi sayang awan selalu berganti. Kini seperti bidadari, sebentar seperti merpati. Awan putih bersih di kau tak kenal lelah walau sedetik aku tak mengerti kapan kau berhenti.